kita berada di hari-hari terbaik sepanjang tahun, hari-hari mana tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan di hari ini. Bahkan beberapa hari ke depan kita akan menunaikan ibadah yang sangat agung ketika bagian kaum muslimin wukufnya Arafah pada 9 Zulhijjah. Maka kaum muslimin yang lainnya berpuasa puasa Arafah yang memiliki keutamaan besar pengampunan dosa setahun sebelum dan setahun sesudahnya. Allahu Akbar. Kemudian sehari sesudahnya kaum muslimin tanggal 10 Zulhijjah semua merayakan Idul Adha, menunaikan salat Id, kemudian semuanya melakukan penyembelihan udhiyah atau hewan kurban dalam bahasa kitanya. Maka terkumpul di hari itu dua ibadah yang agung, yang paling utama yaitu salat dan menyembelih untuk Allah. Salat ibadah badaniyah, menyembelih kurban ibadah maliyah, harta. Terkumpul di hari itu. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, maka ada baiknya kita sebelum kita menunaikan ibadah tersebut yang salah satunya adalah udhiyah, penyembelihan kurban, kita belajar bagaimana cara menyembelih yang syar'i sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah, agar ibadah kita semakin sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan pertemuan kita pagi hari ini menyembelih sesuai syar'i serta manfaatnya terhadap kesehatan. Semua ajaran Islam adalah baik, bermanfaat. Di baliknya banyak terkandung hikmah-hikmah yang sangat dalam. Termasuk dalam ibadah menyembelih terkandung hikmah yang sangat dalam, manfaat yang besar bagi umat Islam dan manusia. Saya pernah melihat metode di sebagian tempat orang menyembelih sapi. Jadi sapi itu ditegakkan, talinya dipegang kiri dan kanan. Kemudian di depannya berdiri seseorang membawa martil yang sangat besar. Lalu dipukulkan pas di otak hewan tersebut dengan keras. Top, langsung roboh. Roboh tidak bergerak, baru dipotong-potong. Itu di luar. Ada lagi metode dengan disetrum. Macam-macam. Nah, mana yang sebenarnya yang lebih afdol, yang lebih baik, yang lebih bagus dan yang lebih sehat bagi manusia? Penyembelihan di dalam Islam atau yang dilakukan oleh sebagian manusia yang tidak mengikuti tuntunan-tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ketika kita menyembelih hewan, salah satu tujuannya adalah memanfaatkan dagingnya untuk dikonsumsi. Seperti di Idul Adha, kita makan, kita bagi-bagikan kepada kaum muslimin. Maka karena manfaatnya sangat besar dan salah satu tujuannya adalah agar bisa dimanfaatkan dagingnya, Islam memberikan syarat-syarat untuk hewan yang dibolehkan dijadikan sebagai udhiyah, sebagai kurban. Dan setelah diteliti, dipelajari oleh ilmuwan-ilmuwan, para ulama dan ilmuwan-ilmuwan, bahkan ilmuwan medis juga, ilmu kesehatan, membuktikan ternyata syarat-syarat tersebut menunjukkan bahwa Islam mensyaratkan hewan tersebut adalah hewan yang sehat. Dan sembelihan juga harus sembelihan yang sehat agar sempurna pemanfaatannya bagi kaum muslimin dan umat manusia. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, baik, kita akan mulai dahulu dengan memahami makna sembelihan di dalam Islam. Di dalam bahasa Islam, ketika kita katakan bahasa Islam berarti bahasa Arab. Karena memang syariat Islam disyariatkan dengan bahasa Arab. Kalau kita ingin memahami tuntunan-tuntunannya, harus kita kembalikan ke bahasa aslinya. Maka mau tak mau kita harus mengakui juga. Tidak boleh kita katakan, tidak ada Islam Arab itu di sini, Islam Indonesia. Al-Quran bahasa Arab, kita sholat dengan bahasa Arab. Nah, di dalam bahasa Arab atau bahasa Islam, sembelihan itu disebut zakah, zakatun. Bukan za, bukan zakah. Jadi pakai dal, bukan zai, pakai dal, zakatun. Itu artinya sembelihan. Dal, kaf, alif, ta marbutoh. Kalau pakai zai, zakatun, itu zakat, zakah. Kalau pakai dal, zakatun, zakatun, itu sembelihan. Nah, zakah yang berarti sembelihan itu artinya dalam bahasa Arab adalah menyempurnakan sesuatu. Secara bahasa maknanya adalah itmamus syai'i, menyempurnakan sesuatu. Ketika seseorang menyembeli hewan, maka dia menyempurnakan keluarnya roh dari tubuh hewan tersebut, maka dinamakan zakah. Ini secara bahasa. Adapun para ulama ahli fikih, mereka mendefinisikan yang dimaksud dengan zakah itu adalah menyembeli hewan dengan memotong bagian-bagian tertentu dari lehernya, atau menusuk pangkal leher dengan bahunya, dengan memotong aluran, saluran nafas, saluran makan, dan dua urat yang ada di sebelah hulqum atau jalur pernapasan dia. Ini dia yang dimaksud dengan sembelihan. Jadi menyembeli hewan dengan memotong bagian-bagian tertentu di lehernya, atau nahar. Nahar ini untuk unta. Ya, ditusuk, ada pangkal dekat lehernya, itu ditusuk karena unta lehernya panjang. Menyulitkan untuk disembelih seperti menyembelih kambing dan sapi. Maka caranya disebut nahar, yang ada di surat Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sembelihlah, sembelih di sini maksudnya bukan sembelih seperti ini, tapi nahar, unta, untuk unta. Dengan ditusuk. Dan sembelihan yang syar'i ini khusus untuk hewan-hewan yang halal dimakan dan hidup di darat. Dalam definisi yang didefinisikan oleh para ulama itu, Bapak Ibu semuanya, ada beberapa istilah yang harus kita pahami. Yang pertama, ketika menyembelih itu dengan memutus hulqum atau halqum. Halqum itu tempat lewatnya makanan. Nafas, maaf. Halqum itu jalan pernapasan dia. Itu harus putus. Kemudian yang kedua, mari. Mari itu majrat ta'am, tempat lewatnya makanan. Itu juga harus putus. Kemudian wadajan. Wadajan itu ada dua urat. Aliran darah dia. Dekat hulqum kiri kanan, hulqum, saluran pernapasan dia. Nah, Para ulama bahkan mensyaratkan salah satu dari hulkum, ada empat tadi, lihat. Saluran pernapasan, saluran makannya, kemudian dua urat yang ada di kiri kanan hulkum. Saluran pernapasan, berarti ada empat. Nah, para ulama mensyaratkan minimal dari empat ini putus tiga. Sehingga sempurna darahnya keluar dan cepat matinya hewan tersebut sehingga tidak tersiksa. Bahkan sebagian ulama menjelaskan kalau seandainya urat wadajan, arqan, dua urat itu putus, lalu yang lainnya tidak putus lebih cepat matinya. Maka menyembelih itu tidak boleh sekedar begini saja. Kambingnya harus agar uratnya kena. Dan harus betul-betul diperhatikan, dilihat. Putus atau tidak? Karena kalau tidak putus dia akan lama matinya. Akan tersiksa. Dan di sini juga nanti ada hikmah kenapa wajib ditajamkan pisau atau parang atau golok yang digunakan untuk menyembelih hewan tersebut. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih hewan wajib hukumnya. Menyembelih hewan adalah wajib hukumnya. Bahkan yang saya sebutkan tadi ada di sebagian negara hewan tersebut untuk dijual dagingnya, mereka pukul saja kepalanya langsung KO hewan tersebut, itu dia menjadi bangkai. Hewan yang mati karena benda tumpul dan termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah ayat 3, hewan yang diharamkan. Hewan yang diharamkan. Mauqudah, hewan yang mati karena benda tumpul. Maka menjadi haram dan nanti akan kita jelaskan kenapa diharamkan, hikmahnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, maka menyembelih secara syar'i hukumnya adalah wajib. Tidak halal hewan-hewan yang boleh dimakan di daratan tanpa disembelih sesuai dengan syar'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah, "Hurrimat 'alaikumul maitah," diharamkan atas kalian bangkai. "Waddamu," darah. "Walahmul khinzir," daging babi. "Wa ma uhilla lighairillah," dan juga hewan yang disembelih untuk selain Allah. Maka wajib baca bismillah ini. Disembelih tidak dengan menyebut nama Allah juga, atau disembelih untuk selain Allah. Haram dimakan. Disembelih karena syarat yang diminta oleh dukun. Haram dimakan. Karena dia disembelih bukan untuk Allah. "Wa ma uhilla lighairillah," wal munkhaniqatu, hewan yang mati tercekik. "Wal mauquza," hewan yang mati karena benda tumpul. "Wal mutaraddiyah," hewan yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi lalu mati dia. "Wan natiha," hewan yang mati karena berkelahi. Disebutkan di dalam surat Al-Maidah tadi semuanya. Maka berdasarkan ini wajib disembelih hewan sebelum dimakan, kecuali hewan-hewan yang hidup di laut atau yang hidup di darat. Dikecualikan adalah belalang. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lainnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Uhillat lana maitatani wa daman," dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Hukum asalnya darah itu haram kecuali dua. Hukum asalnya bangkai itu haram kecuali dua yang halal. "Ammal maitatan falhut wal jarad." Adapun bangkai yang halal walaupun tidak disembelih, yaitu ikan dan belalang. "Wa ammad daman," adapun dua darah, "falkabidu wattihal," hati dan limpah. Nah, ini halal walaupun dia mengandung darah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, menyembelih hewan juga merupakan ibadah yang Allah syariatkan untuk kita, umat Islam. Bahkan hampir di setiap umat ada ibadah penyembelihan. Tetapi di dalam Islam, ibadah penyembelihan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan sembelihanku, wa mahyaya dan hidup serta matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabb semesta alam. Allah samakan di sini penyebutannya dengan salat, menunjukkan dia adalah ibadah yang sangat agung, bukan sekedar menyembelih saja. Anda ingin menyembelih, walaupun menyembelih ayam untuk dimakan, niatkan ini adalah ibadah, harus ditunaikan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat yang lain, yaitu di surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansaka." Dan bagi setiap umat itu kami syariatkan, kami jadikan bagi mereka ibadah sembelihan. Umat-umat sebelum kita, Yahudi dan Nasrani, mereka juga ada ibadah penyembelihan. Liyadhkurusmallahi 'alaihi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyebut nama Allah ketika menyembelih hewan ternak yang Allah anugerahkan, Allah karuniakan atas mereka. Berdasarkan ini pula, wajib menyebut nama Allah ketika hewan, walaupun cara penyembelihannya sudah sesuai syar'i, tetapi tidak membaca bismillah, maka dia haram dimakan, menjadi bangkai. Jadi ada dua syarat: membaca bismillah dan cara penyembelihannya harus sesuai dengan syar'i. Di dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala melarang kita memakan sesuatu yang ketika disembelih tidak menyebutkan nama Allah. Wa la ta'kulu mimma lam yadhkur ismallahi alayhi wa innahu lafisq wa inna syayatina la yahruhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa inna ta'tumuhum innakum lamusyrikun. Orang-orang musyrik dahulu seperti itu, mereka makan bangkai, memotong hewan tanpa menyembelih, kalaupun menyembelih tidak menyebut bismillah, bahkan menyebut nama-nama berhala. Maka turun ayat ini, jangan kalian memakan dari apa-apa yang tidak disebutkan nama Allah atasnya, sesungguhnya itu adalah wa innahu lafisq, kotor, keji, bangkai. Dan sesungguhnya syaitan mewahyukan kepada wali-walinya. Nah, jadi orang yang menyembelih tidak sesuai dengan syar'i tadi, lalu dijualnya ke negeri-negeri kaum muslim, itu dibisikkan oleh syaitan keuntungan-keuntungan yang besar, praktis membunuhnya. Lihat, mudah kan, tinggal pukul kepala selesai. Kalau menyembelih sapi harus ditumbangkan dahulu, susah payah pula menyembelihnya. Mereka ingin yang praktis, syaitan membisikkan kepada mereka, pekerjaannya ringan, mudah, duit datang. Wa inna ta'tumuhum, jika kalian mengikuti mereka, wa innakum lamusyrikun, kalian pun akan termasuk orang-orang yang berbuat syirik seperti mereka. Apa penjelasan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang hikmah membaca bismillah ketika hewan disembelih? Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, "La raiba anna dzikrasmullahi dzikrasmillahi 'ala adz-dzabiha yutayyibuha wa yatrudu asy-syaitana 'anidz-dzabihi wal-madzbuh." Tidak diragukan lagi, menyebut nama Allah ketika menyembelih, yutayyibuha, membuat hewan itu menjadi baik, dagingnya menjadi baik, serta mengusir syaitan dari penyembelih, orang yang menyembelih, dan hewan yang disembelih. Fa in akhalla bihi labata syaitan adzabiha wal masbuh. Kalau seandainya dia melalaikan membaca bismillah itu, tidak baca bismillah ketika menyembelih, maka syaitan ikut campur di situ, ikut serta. Fa'atsara khubusan fil hayawan, sehingga dia akan mengakibatkan khubus, kekejian pada hewan itu, tidak segar, tidak sedap, tidak baik lagi untuk dimakan. Fakana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dzabaha samma, kata beliau, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menyembelih, beliau mengucapkan bismillah. Jadi hikmahnya, daging yang disebutkan nama Allah akan lebih baik dan lebih sehat, serta mengusir syaitan dari orang yang menyembelih serta hewan yang disembelih. Coba lihat di hadis lain. Ketika seseorang makan, lalu dia tidak mengucapkan bismillah, apa kata Allah? Syaitan ikut makan bersama dia. Ketika dia membaca bismillah, syaitan akan lari, akan pergi. Lihat berkahnya. Sehingga daging itu akan menjadi lebih berkah. Di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ada disebutkan beberapa adab menyembelih. Kita akan sebutkan. Adab-adab yang dianjurkan ketika menyembelih. Yang pertama, hendaklah dilakukan dengan menggunakan alat yang tajam, seperti pisau, parang, golok, pedang, dan tidak boleh dengan selain besi. Karena ada hadis yang melarang pakai kuku misalnya. Ya. Atau cari sesuatu yang dianggap bisa tajam, karena tidak akan bisa setajam besi. Batu misalnya bisa tajam, tapi tidak akan bisa sehalus dan setajam besi. Ketika alat yang digunakan untuk menyembelih bukan benda tajam, atau kalau tajam tapi bukan dari besi, maka ini akan menyelisihi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita membuat hewan disembelihkan itu merasa rehat, nyaman. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wal yurih dzabihatahu. Hendaklah orang yang menyembelih itu yurih, aroha yurihu, membuat dia menjadi tenang, nyaman. Hendaklah dia membuat tenang hewan yang disembelih itu. Karena kalau tajam itu seketika langsung dia tidak terasa. Ada yang bertanya kemarin atau beberapa waktu yang lalu kepada saya, Ustaz, kan diperintahkan kita menyembelih dengan yang tajam, diputus di sini beberapa uratnya. Kalau langsung kita putus saja lebih cepat lagi. Bagaimana kalau sekali tebas putus? Boleh tidak? Ada pertanyaan seperti itu. Putuskan habis. Jadi ternyata apa hikmahnya ketika hewan itu disembelih? Ketika hewan itu langsung putus, otot-otot dia tidak bergerak, sehingga darah itu tidak menyembur seperti ketika dia disembelih. Tersimpan darah itu di daging. Sementara ketika dia disembelih kan kakinya meronta itu. Itu mendorong darahnya keluar. Sempurna. Ada waktu untuk darah itu keluar. Berbeda dengan seketika langsung mati. Darah masih tersimpan di dalam daging dia. Ini yang akan membuat nanti, bahkan kalau dipotong seperti itu, warna daging akan berbeda. Karena ada banyak kandungan darah tersimpan di dalam daging itu. Subhanallah. Hikmah yang sangat dalam syariat, pada syariat Islam yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adab yang pertama, hendaklah menyembelih itu dengan alat yang tajam. Kemudian yang kedua, cepat dalam menyembelih. Maka ketika kita menyembelih hewan kurban, Pak, Bu, jangan serahkan kepada orang yang coba-coba. Cobalah saya nyembelih. Jangan. Kalau dia mau coba-coba, sembelihan dia sendiri nanti di rumah. Coba nyembelih ayam dulu, beli kambing nanti sembelih. Ini sembelihan kita diberi amanah untuk menyembelih hewan kurban. Serahkan kepada orang yang ahli. Dan tidak semua orang bisa. Saya sendiri tidak bisa menyembelih kerbau itu, karena memang tidak pernah. Kalau kambing masih bisa, tapi kalau kerbau lihat sebesar itu gimana caranya? Masih belum tahu. Jadi bukan untuk coba-coba. Kalau seandainya tidak ada yang bisa, kita bisa bayar orang yang bisa menyembelihnya. Tetapi dibayar bukan dengan daging sembelihan itu, kurban tidak boleh. Dengan dari uang yang lain, seperti kata Ali radhiyallahu anhu, dan kami memberi tukang jagal itu wa kunna nu'tihi min indi anfusina. Kami memberi jazar tukang jagal itu dari diri kami. Uang dari kita. bukan dari hewan kurban itu. Kenapa harus cepat? Nah, dia kan harus cepat itu. Kalau sapi itu kan ada agak ada ininya ya, apanya ini ada gelambirnya di lehernya. Kalau tidak biasa, apalagi dia besar itu, susah. Yang mana uratnya yang kena tidak pengalaman. Kalau lambat dia semakin tersiksa. Maka tajam kemudian cepat. Dan juga butuh tenaga juga. Ini perlu diperhatikan. Karena ketika prakteknya itu dengan cepat, itu akan sesuai dengan hadis tadi, wal yurih dzabihatahu, hendaklah dia membuat rehat, nyaman, tenang hewan sembelihannya. Kemudian adab yang ketiga, disunnahkan, tidak wajib, disunnahkan hewan itu dihadapkan ke kiblat ketika menyembelih. Ya. Jadi yang dimaksud dihadapkan ke kiblat itu bukan wajah hewannya, tapi lehernya yang disembelih itu dihadapkan ke kiblat. Maksudnya, tujuannya, ini juga salah satu bentuk ibadah kita. Sebagaimana doa berdoa disunnahkan kita menghadap kiblat, kalau sholat wajib, dan banyak ibadah-ibadah kita yang dianjurkan dan disunnahkan menghadap kiblat. Tetapi ini tidak wajib. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia tidak suka memakan hewan yang disembelih tidak menghadap kiblat. Bukan berarti tidak boleh, tapi dia tidak suka. Karena dia ingin yang lebih afdal, yang lebih sempurna. Maka hadapkan ke kiblat. Kemudian adab yang keempat, sebelum hewan dibaringkan, periksa kembali alat betul-betul sudah tajam atau belum. Kalau belum, suruh asah. Jangan langsung-langsung saja, mana alatnya ini, periksa, cek. Dan semua ulama sepakat tidak boleh mengasah alat itu di depan hewan kurban, hewan yang akan disembelih. Hati-hati, banyak itu dilakukan di tengah masyarakat. Ah, belum tajam, asah-asah, mana batu asah? Ya, asahnya di depan hewan itu. Hewan itu punya perasaan, dia melihat, udah ketakutan. Dia sudah tahu ini hewan ini untuk menyembelih dia, sehingga dia gelisah. Nah, penelitian-penelitian para ilmuwan juga telah membuktikan, bahkan itu orang-orang barat yang melakukan penelitian itu, mereka juga menegaskan bahwa hewan yang stres karena akan disembelih, ketakutan, itu dia sudah pucat pasi, darahnya itu hilang. Sehingga ketika disembelih darahnya keluar sedikit lagi, tertahan di tubuh dia. Dia sudah gelisah, ketakutan. Dan juga dagingnya berubah. Ya, orang kalau pucat kan, maka daging warnanya pucat dia, karena dia disembelih dalam keadaan stres dan ketakutan. Maka ulama sepakat tidak boleh diasah di hadapan hewan itu. Pernah Nabi SAW melihat salah seorang sahabat mengasah alatnya di hadapan hewan yang akan disembelihnya. Nabi SAW berkata kepada dia, aturidu an taqtulahu qatlataini au marrataini? Apakah engkau ingin membunuh dia dua kali? Ketika dia mengasah di depan hewan itu, dia sudah membunuh hewan ini. Tersiksa dia. Kemudian yang kedua adalah dengan menyembelih. Subhanallah. Alangkah penuhnya syariat kita ini dengan kasih sayang hingga kepada hewan yang memang dibolehkan kita menyembelihnya, juga ada kasih sayang. Kemudian yang kelima, hewan yang disembelih, disembelih dalam keadaan dibaringkan, kecuali unta. Jadi harus dibaringkan, kecuali unta. Atau ayam, ayam tidak perlu dibaringkan bisa. Kalau dibaringkan susah pula dia, karena lehernya kecil kan. Kambing, sapi, sejenisnya, atau ada yang mau nyembelih kuda, begitu juga. Kuda halal dimakan. Tapi tidak dijadikan sebagai hewan kurban, karena dia bukan hewan ternak. Seperti sapi, kerbau, kambing, dan unta. Al-Imam An-Nawawi, Imam Nawawi, berkata, ja'atil ahadith bil idja wa ajma'a alaihi al muslimun wattafaqa al ulama ala anna idja'a dhabihati yakunu ala janibiha al aisar. Apa kata beliau? Hadis-hadis telah datang mengajarkan untuk membaringkan hewan yang akan disembelih serta kaum muslimin sepakat di atasnya. Dan ulama sepakat bahwasanya membaringkan hewan yang disembelih itu di atas badannya yang sebelah kiri. Dibaringkan. Jadi kalau menghadap kiblat dibaringkan berarti kepalanya di sini, ekornya di sana. Nah, kenapa dibaringkan di atas badannya yang sebelah kiri? Dijelaskan, li'annahu ashal 'ala dzabih fi akhdhi sikin bil yamin wa imsaki ra'siha bil yasar. Karena dengan posisi yang seperti itu akan memudahkan bagi petugas penyembelihan untuk memegang kepala dengan tangan kiri, kemudian memegang pisau atau alatnya dengan tangan kanan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginjak, diinjaknya di bagian bahu kambing yang disembelihnya itu dengan kaki kanannya. Nah, jadi enak, tangan satu menahan kepala, kakinya menahan badan, tangan kanan menyembelih. Jadi posisinya dijelaskan sedemikian detail, sedemikian terperinci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, membaringkan hewannya, dibaringkan hewannya di atas badannya yang kiri, tangan beliau yang kiri memegang kepalanya, kemudian yang kanan memegang pisau, kemudian kaki kanan beliau menginjak menahan badan atau bahu dari hewan tersebut, kemudian beliau membaca bismillah dan bertakbir, bismillahi Allahu Akbar, lalu beliau menyembelih. Kemudian yang keenam, adab yang keenam. Adab menyembelih yang keenam. Menuntun hewan sembelihan itu ke tempat penyembelihannya dengan lembut. Dengan tenang. Kadang ada sapi yang mengamuk, payahlah menyeretnya. Kenapa? Karena saya perhatikan, pernah di satu tempat, di salah satu masjid saya perhatikan, hewan itu diikat berbaris, tidak jauh. Disembelih di tempat itu juga. Jadi yang lainnya itu udah ribut hewan itu. Melihat kawannya disembelih itu gelisah, sehingga susah lagi. Oh, terpaksa lah pakai ikat dengan kayu, kakinya dibanting, ada yang kena tendang. Kenapa? Karena dia mendengar suara darah, napas kawannya itu. Darah yang menyembur. Kemudian dia melihat bagaimana dibaringkan kawannya itu disembelih. Dia sudah gelisah. Maka kenapa dikatakan di sini menuntun hewan itu ke tempat penyembelihan dengan lembut? Berarti tempat penempatan hewan, tempat penyembelihannya itu berbeda. Ini harus diperhatikan. Harus tidak terlihat jauh dari tempat penempatannya agar dia tidak ketakutan dan gelisah sehingga mudah membawanya dengan tenang. Dan supaya dia lebih tenang lagi, masuk ke adab yang ketujuh dijelaskan oleh para ulama kita. Memberi dia minum sebelum disembelih. Beri dia minum dulu, kasih air. Jadi bukan asal-asal saja. Jadi dia bisa tenang. Dan juga dagingnya akan menjadi lebih segar, basah. Jadi dia segar, urat-urat dia pun jadi rileks. Dikasih minum dahulu sebelum disembelih. Kemudian yang berikutnya, yang kedelapan. Apabila hewan yang disembelih tersebut, hewan kurban, karena kan kita berbicara tentang sembelihan secara umum. Apabila hewan kurban, maka hendaklah dia membaca bismillah, takbir, kemudian dia berdoa, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbalhu minni. Ya Allah, baca bismillahi Allahu Akbar. Ya Allah, ini adalah darimu dan untukmu, maka terimalah ia dariku. Kalau Anda diberikan amanah, baca doa itu, terimalah dia dari si fulan. Anda mewakili dia. Ya Allah, terimalah dia dari si fulan. Atau Allahumma taqabbal minni atau min fulan. Sebut namanya. Tidak perlu dilafazkan keras-keras, tidak perlu. Ya. Ini cukup sendiri saja. Yang kesembilan, tidak berlebih-lebihan dalam memotong urat-uratnya. Tidak berlebih-lebihan maksudnya tadi, seperti tadi kan ada pertanyaan bagaimana hukum sampai putus kepalanya. Bahkan kalau ingin sampai putus disembelih itu malah susah karena tulang. Kalau dipancung, kalau tidak pas di ruasnya, mungkin dipikirnya kalau memancung kepala manusia, terlihat kan ada di video-video hukum pancung di Arab itu kan sekali pancung putus. Manusia lehernya kan tidak sebesar leher sapi. Sebesar itu leher sapi itu otot-ototnya, dan ruasnya barangkali berbeda. Kalau tidak terkena ruas tulang yang mempertemukan itu tidak akan putus. Nah, malah ini akan menyiksa dia. Ini dia adab-adab yang disebutkan oleh para ulama dalam menyembelih. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya kita akan memahami hikmah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kita untuk membuat hewan itu tenang ketika disembelih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 3 sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu walahmul khindiri wama uhilla lighairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natiha wama akala sab'un. Saya lanjutkan. Dan juga hewan-hewan sisa hewan buas yang dimakan oleh hewan buas, illa ma zakkaitum, kecuali yang telah engkau sembelih, wama dzubiha 'alan nasab, atau hewan yang disembelih untuk berhala, disembelih untuk sema tempat tertentu ya, untuk didarahkan dan segala macamnya, wa antastaqsimu bil azlam, serta mengundi nasib haram, dzalikum fisq, itu adalah kefasikan. Kemudian di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Rafi' bin Khudaij, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anharad dam wa dzakara smallahi alaihi fakul laisa sin wadzufur." Alat-alat yang bisa mengalirkan darah hewan lalu disebutkan bismillah atasnya, makanlah. Dan bukan disembelih dengan kuku atau dengan batu. Kenapa kuku? Sebagian kadang mengambil kuku hewan, diambil kuku singa, kuku harimau, zaman-zaman dulu digunakan itu untuk menyembelih hewan. Itu juga tidak boleh. Imam Nawawi berkata, yang dimaksud dengan ma'an haro, apa-apa yang mengucurkan darah. Perhatikan, kata Imam Nawawi, anharahu ma'nahu ma'nahu asalahu wa sabbahu bikathrah. Yang dimaksud dengan anharo, mengucurkan itu adalah mengalirkan darah dengan deras. Sungai dalam bahasa Arab nahar, karena airnya mengalir dengan banyak dan deras. Menyembelih disebut juga mengucurkan darah anhar, anharahu. Kenapa? Karena ada kemiripan tujuannya, darah harus banyak keluar. Tujuannya apa? Agar hewan betul-betul mati dengan sempurna, tenang, dan darah tidak banyak tersimpan di dalam daging. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan ma anharad dam, apa-apa yang mengucurkan dengan deras darah. Wa dzukira smullahi wa dzukira smullahi alaihi, dan sebutkan nama Allah atasnya, fakul, maka makanlah itu. Wa laisa as-sin wadh-dhufru, bukan gigi batu atau bukan pula dengan kuku. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kemudian di dalam Islam kita dilarang menyembelih hewan-hewan yang sakit atau tidak sempurna, tidak sehat, cacat. Tujuannya apa? Tujuannya juga agar sembelihan kita itu semakin sempurna dan betul-betul aman, sehat untuk dimanfaatkan. Sebagai contoh, di dalam kurban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, arba'un la yajzi'anna, ada empat jenis hewan yang tidak sah tidak boleh untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Jadi kalau kita perhatikan empat jenis hewan ini, kita lihat Islam betul-betul mensyaratkan sempurna agar sehat, bermanfaat. Yang pertama, al-aura al-bayyinu auruha, yang buta, jelas butanya. Karena kalau hewan itu dia buta, makannya tidak akan sempurna. Dia tidak akan bisa pergi merumput seperti kawan-kawannya yang lain. Akhirnya dia tidak sehat. Maka dilarang di dalam Islam. Al-maridatu al-bayyinu maraduha. Hewan yang sakit, jelas sakitnya. Sakit. Ya, sakit hewan ini banyak. Kita, kalau saya tidak tahu apa yang penting, sakit. Kalau kita tahu hewan itu sakit, maka tidak boleh. Orang kadang kan kalau ayam sakit, sebelum mati, sembelih cepat. Ayam yang sakit itu cepat, daripada mati, kasihan nanti sembelih. Entah sakit apa nanti dimakannya kan. Rupanya flu pula, flu burung pula. Kan bahaya. Kalau memang sakit ya, tidak layak untuk dimakan, tidak usah dimakan. Sembelih, kuburkan. Agar tidak berbahaya bagi kesehatan. Kalau di kampung dulu seperti itu. Nampak ayamnya udah sakit, udah apa. Sebelum mati, daripada mati nanti nih. Sembelih-sembelih, digoreng, dimasak. Karena kalau di kampung dia tidak berpikir, kan masyarakat tidak berpikir nih sakitnya apa, dia tidak tahu. Yang penting bisa dimanfaatkan saja. Yang ketiga, al-arja'u al-bayyinu wal'uha. Yang pincang atau buntung kakinya. Jelas kepincangannya. Karena kalau dia pincang atau buntung kakinya, dia tidak bisa merumput seperti hewan-hewan yang lainnya juga. Makannya tidak sempurna. Akhirnya dia lemah. Kualitas dagingnya juga tidak bagus. Yang keempat, al-kasiratu allati la tanqa aw la tunqi. Yang kurus kering, tidak punya lemak. Tidak ada sumsumnya, tidak ada lemaknya. Tidak boleh juga. Apa yang mau dimanfaatkan? Kan dagingnya bisa disop ustadznya. Orang kita semuanya. Makanya kalau di Arab itu heran orang Arab itu. Kalau di Arab itu, kami dulu waktu kuliah di sana. Kuliah di sana itu mencari kepala ayam. Cakar ayam itu gratis aja di pasar itu. Karena orang itu tidak dimakannya kepala ayam dengan cekernya. Kita minta bahkan isi-isinya itu apa namanya itu jeroannya itu mereka tidak makan. Heran dia. Kita minta, ini untuk kami aja kalau tidak anu. Dibeli enggak bau, dia ambil aja. Untuk apa nih? Dimasak. Kaget dia, kok kaki ayam dimasak gitu. Ceker ayam direbus, disop. Kita semuanya. Ya, dimanfaatkan sampai kuku-kukunya pun masuk. Jadi yang keempat yaitu al-kasiratu, yang kurus, kering, tidak memiliki lemak, itu juga tidak boleh karena tidak ada pemanfaatannya. Kalau kita renungi, kita hayati hadis ini, subhanallah. Jadi betul-betul terasa hikmah itu. Syarat-syarat kesempurnaan hewan itu betul-betul sehat, sempurna, sehingga betul-betul terjaga kesehatan dan manfaatnya bagi kaum muslimin. Jangan nanti dibagi-bagi daging itu, malah fakir miskin, kaum muslimin ada yang sakit, ada yang kecewa, dan segala macam. Kenapa? Karena hewannya tidak mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis lain juga termasuk bagian dari perhatian Islam terhadap hewan sembelihan yang membuktikan manfaat sembelihan yang sehat sesuai dengan syar'i itu bagi kaum muslimin. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah menetapkan atau mewajibkan perbuatan baik dalam segala sesuatu. Mana orang-orang yang menuduh agama Islam agama yang keras, agama Islam agama yang ekstrim, agama yang disebarluaskan ke berbagai penjuru dengan aliran darah dan pedang yang terhunus? Mana? Lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan, berbuat baik dalam segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh, maka membunuhlah dengan cara yang baik. Maksudnya apa? Contohnya qisas. Itu harus dengan cara yang baik pula. Wa idza dzabhtum, apabila kalian hendak menyembelih hewan, fa ahsinu adzbahah. Maka berbuat baiklah dalam menyembelih. Wah, subhanallah. Bukan sembarangan, harus ada perbuatan baik. Apa kata Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala? Beliau berkata, "Wal ihsan fi qatli ma yajuzu qatluhu minan nas wad dawab, idhaku nafsihi ala asra'il wujuh wa ashaliha wa arjaha min ghairi ziyadah fi at'zib, fa innahu ilabun la hajata ilayhi." Apa kata beliau? Berbuat baik dalam membunuh, seperti membunuh manusia yang boleh dibunuh, hukum mati misalkan. Untuk ada orang dihukum mati, harus berbuat baik juga dalam membunuh dia. Bagaimana supaya cepat matinya sehingga dia tidak tersiksa. Atau membunuh hewan dengan menyembelihnya. Maka maksud berbuat baik di sini, idhaku nafsihi, menghilangkan ruhnya, ala asail wujuh, secepat mungkin. Wa ashaluha, dengan cara yang paling mudah. Wa arjaha, dan paling ringan. Min ghairi ziyada fit ta'zib, dengan tanpa melebihkan siksaan kepada hewan tersebut. Karena melebihkan siksaan merupakan ilam, rasa sakit yang tidak diperlukan bagi hewan tersebut. Jadi subhanallah, ulama membahas itu semua. Makanya di dalam hadis tadi Abu Ya'la Syaddad bin Aus tadi, di hadis akhir itu, di akhir hadis tersebut dikatakan, wal yuhidda syafratahu, hendaklah dia mengasah alatnya, harus diasah. Petugas-petugas kurban nanti perhatikan itu, asah betul dengan cara yang benar agar alatnya betul-betul tajam. Hewan itu dia tahu dia akan dibunuh, dan hewan itu takut mati. Imam Ahmad pernah berkata, yurwa an ibni Asbat annahu qala, ada diriwayatkan dari Ibnu Asbat, ia menuturkan, innal bahaim jubilat ala kulli syai, hewan ternak itu memang telah difitrahkan untuk dimanfaatkan untuk semua keperluan, illa annaha, hanya saja dia ta'rifu rabbuha, rabbaha, dia tahu sama Tuhannya, wa takhaful maut, dan dia takut mati. Jadi hewan itu takut mati, makanya ketika dia tahu dia akan sembelih, dia ketakutan, hati-hati. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga menyiksa hewan yang banyak di pasar. Hewan disembelih, sebelum mati langsung dimasukkan tempat memutar ayak bulunya itu. Itu sebenarnya penyiksaan terhadap hewan. Ayam itu kan sudah sebentar masukkan, langsung dalam keadaan hidup sudah diputar, cabut bulunya semuanya. Ini juga penyiksaan. Ada sebagian dilihat seperti itu. Oleh karena itu, apa kata Ikrimah bin Abu Jahal, salah seorang sahabat putra Abu Jahal, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya, kanu yaqta'una minha asyai' al-yasir, dahulu orang-orang jahiliyah itu memotong dari hewan sembelihannya sedikit saja, cuma yada'una hatta tamut, kemudian dibiarkan sampai mati, lama prosesnya, wala yaqta'una al-wadaj, dan mereka tidak memutus urat, dua urat yang di dekat saluran pernapasannya. Fanuhiya an dzalik, maka dilarang perbuatan tersebut. Maka kalau ayam itu disembelih lama matinya, itu dua uratnya itu tidak putus. Kadang orang karena kecil dianggap enteng aja kan, selesai. Di pasar tuh tinggal lehernya gini kan, selesai. Lama. Ada orang menyembelih bebek, terbang lagi bebeknya. Tersiksa dia itu. Kalau betul-betul putus uratnya itu saluran darahnya yang ke otaknya. Kalau betul-betul putus, selesai. Cepat matinya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Al-Imam Abdul Razzaq rahimahullahu taala di dalam kitabnya meriwayatkan dari Muhammad bin Rashid dari Wadin bin Atha. Inna jazzaran qala inna jazzaran fataha baban ala syatin liyazbahaha fanfalatat minhu. Ada seorang tukang jagal dibukanya pintu ke arah kambingnya itu dan dia sembeli, dia asa pisaunya. Fanfala tasminu, larilah kambing tersebut ketakutan. Hatta ja'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sehingga kambing itu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat. Bahkan pernah juga onta datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menangis. Rasulullah tahu. Dia tanya, siapa yang punya onta ini? Dia mengadu kepada aku, dia dipaksa bekerja di atas, melebihi batas kemampuan dia. Dipanggil orang itu, akhirnya dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai hewan pun tidak boleh dipaksakan bekerja melebihi batas kemampuan dia, bagaimana dengan manusia? Dipaksa lembur tidak sanggup lagi, dipaksa juga lembur misalnya, walaupun digaji, dia juga tidak kuat lagi, juga tidak boleh. Kalau dia tidak sanggup di luar batas kemampuan dia, maka itu tidak boleh lagi. Datang dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang orang itu yang punya kambing itu, diseretnya kambing itu, dipegangnya kakinya, diseretnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kambing itu, "Isbiri li amrillah." Bersabarlah untuk ketetapan Allah. Lalu beliau berkata kepada tukang jagal itu, "Wa anta ya jazzar, fasuqha ila al-mauti suqan rafiqa." Dan engkau wahai tukang jagal, giring dia, tuntun dia untuk kematian itu dengan cara yang lembut. Subhanallah. Luar biasa. Tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk bagian dari hadis, hendaklah seseorang itu menjadikan wal yurih dzabihatahu, hewan sembelihan itu menjadi rehat, menjadi tenang, menjadi nyaman, dituntun dengan cara yang baik. Ada lagi orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Muawiyah ibnu Qurrah dari ayahnya. Datang seseorang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, inni la azbah asyah wa ana arhamuha." "Wahai Rasulullah, saya ingin menyembelih kambing. Apa saya harus mengasihi dia juga? Ini kan mau saya sembelih. Apa saya harus menyayanginya juga?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Wasyatu in rahimtaha rahimakallah." Kambing ini, jika engkau mengasihinya, Allah akan mengasihimu. Allahu Akbar. Mana ajaran lain seagung ajaran Islam ini? Kalau saja seorang muslim memahami ini, terhadap hewan dia tidak boleh sembarangan, harus mengasihinya bagaimana terhadap manusia, terhadap makhluk, terhadap sesama kaum muslimin, atau manusia-manusia yang selain muslimin yang tidak menzalimi, tidak memerangi, dan tidak mengusir mereka dari negeri mereka. Kita tetap diperintahkan berbuat adil dan berbuat baik. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan nukilkan beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh orang-orang barat. Nah, ada kaedah yang mengatakan atau pepatah yang mengatakan al-haq ma syahidahul a'da. Kebenaran yang lebih kuat itu kalau yang diakui oleh musuh. Kalau mereka sudah mengakuinya itu sudah luar biasa. Nah, Smith Rebecca, salah seorang penulis Yahudi, itu dia salah seorang anggota ada mereka ada organisasi penyayang hewan dan tumbuhan. Nah, melakukan sebuah pengkajian, penelitian. Nah, ternyata dari situ dia berhasil membuktikan bahwa sistem metode penyembelihan yang diajarkan oleh Islam adalah yang paling sempurna dan paling baik serta paling sehat untuk daging-daging hewan tersebut. Kenapa? Karena kata dia, metode-metode yang dilakukan oleh kebanyakan orang selain daripada metode di dalam Islam, dengan dipukul, dengan disentrum, itu menyebabkan hewan sebelum dipotong kehilangan kesadaran. Sehingga ketika hewan itu dipotong dalam keadaan kehilangan kesadaran, tidak ada respon dari otak untuk memancarkan darah, memompa darah. Makanya darah itu tetap tersimpan, atau bahkan dagingnya menjadi pucat atau menghitam, bukan segar. Dan ini diperkuat oleh ilmuwan lain dari Jerman, ya, dari Jerman, Dr. Skull, bahwasanya kata beliau, rasa sakit yang dirasakan oleh otak hewan ketika dia dipotong dengan cara yang tidak islami, misalnya disetrum, dipukul, atau ditusuk bukan disembelih. Sebagian orang ditusuknya bukan disembelih. Itu lebih menyakitkan dan tidak bisa hilang dari hewan tersebut. Apa kata dia? La yumkin muqaranatuha bizabh syar'i. Tidak mungkin bisa dibandingkan dengan penyembelihan syar'i di dalam Islam. Yang sama sekali tidak nampak, lam yazhar ayyu alamin lidzabiha. Tidak nampak kesakitan, kepedihan pada hewan itu. Jadi hewan yang disetrum itu dia memang mendadak mati, tapi nampak dia tersiksa, kesakitan ketika mereka adakan penelitian. Atau yang dipukul. Jadi saya lihat langsung video di sebuah tempat penyembelihan hewan besar di peternakan itu. Seperti yang saya ceritakan tadi, dipukul dengan palu besar kepalanya, langsung tumbang, terduduk hewan itu tumbang. Langsung kaku kaki. Karena otaknya langsung. Sehingga dia betul-betul tersiksa dan meninggalkan rasa sakit. Kata dia, hati jantungnya itu akan berhenti dengan cepat ketika dia dipukul atau disentrum. Terlalu cepat berhentinya. Sehingga darah itu meresap ke dalam daging-dagingnya. Tidak ada yang memompanya untuk keluar. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, maka harus berhati-hati kita mengkonsumsi daging-daging yang datang dari luar. Kalau memang tidak ada pengakuan misalnya dari ulama kita yang menyatakan bahwa ini disembelih secara syar'i, karena namanya orang kafir, dia tidak mempertimbangkan halal dan haram. Bagi dia adalah uang. Maka belilah daging dari negeri kita yang disembelih oleh kaum muslimin, yang kita pun tahu yakin mereka menyembelih sesuai dengan syara'i. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, untuk lebih menyempurnakan pemanfaatan hewan sembelihan, khususnya kurban, dan juga agar lebih sehat layak dimakan, syariat Islam juga memberi syarat-syarat usia kepada hewan itu, sehingga betul-betul sempurna. Cara menyembelih ada, syarat fisiknya ada, tadi sudah kita jelaskan secara fisik, usia juga ada. Seperti onta. Onta itu syaratnya harus sempurna 5 tahun, cukup umur 5 tahun. Sapi, kerbau harus sempurna 2 tahun. Kambing, domba harus sempurna 1 tahun. Kecuali darurat. Apa darurat? Tidak ada lagi hewan yang berusia 1 tahun kambing itu. Maka yang 6 bulan, sempurna 6 bulan dibolehkan dalam kondisi darurat. Ketika kita hendak berkorban, betul-betul teliti. Sapi ini sudah 2 tahun apa belum? Kambing ini sudah 1 tahun atau belum? Sehingga ibadah kita sempurna, manfaatnya juga semakin sempurna. Ada orang suka dia menyembelih kambing muda. Silakan kalau sebagian dari untuk pribadi dia atau untuk jual atau bukan untuk kurban. Tapi kurban karena manfaatnya adalah untuk umum, dibagi-bagikan. Maka Islam menginginkan pemanfaatan dagingnya lebih sempurna. Sudah terbentuk dagingnya, yaitu usia 1 tahun ke atas. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tazbahu illa musinnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Hewan yang telah sempurna atau cukup umurnya. Cukup umur sesuai dengan jenis hewannya tadi. Unta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing itu 1 tahun. Illa an ya'sura alaikum, kecuali kalau sulit bagi kalian mendapatkan hewan yang sempurna atau cukup umurnya. Fatasbahu jada'ah minat da'ni, maka boleh menyembelih kambing berusia 6 bulan. Saudara saudari yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa dampak-dampak positif ketika kita menunaikan syariat Islam dalam adab menyembelih ini? Dampak-dampak positif yang pertama, manfaatnya tauhid, itu yang pertama. Karena tadi membaca bismillah dan hanya untuk Allah. Ini dampak positif yang pertama, kita mengajarkan tauhid dan mengumumkan tauhid. Sehingga orang-orang non-muslim pun akan tahu syiar Islam. Hari raya kurban sebanyak itu hewan yang disembelih semuanya dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk Allah. Lihat, kalau orang menyembelih untuk selain Allah, jin, dimakannya daging jin itu? Dimakannya daging hewan itu? Enggak, dia minta darahnya, kan itu biasanya. Beda dengan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa di surah Al-Hajj, لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُهُمَهَا وَلَا دِمَاءَهَا. Allah tidak akan menerima dagingnya, tidak menerima darahnya. وَلَكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَ مِنْكُمْ. Tetapi yang diterima oleh Allah adalah ketakwaan kalian, keikhlasan kalian hanya untuk Allah. Lihat bedanya. Ini ada tempat keramat, ada tempat yang ini, yang itu, lalu disembelih di situ hewan, disema darahnya, rumah yang baru ditegakkan, begitu juga disembelih ayam atau dan segala macamnya, dukun minta ayam ini, minta itu, dagingnya dukunnya yang makan. Allah tidak terima itu. Allah Maha Agung, Allah Maha Mulia. Yang Allah terima adalah ibadah kita. Jadi dampak yang pertama adalah mengajarkan tauhid kepada masyarakat. Ketika kurban orang berkumpul ramai-ramai menyaksikan penyembelihan, dia melihat bagaimana cara penyembelihan yang islami itu. Bismillah ya Allahu Akbar. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Mereka lihat semuanya. Ada menyembelih. Ayo semuanya takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai berulang-ulang baru sembelih. Sebenarnya yang bertakbir itu orang yang menyembelih. Ya. Bukan yang ramai itu takbir Aid, silahkan, tapi bukan ketika itu. Ya. Kalau yang bertakbir itu yang menyembelih saja, bismillahi Allahu Akbar. Sembelih. Dan juga orang belajar, anak-anak belajar bagaimana adab penyembelihan yang islami itu. Kemudian yang kedua, dampak-dampak positif dan manfaatnya juga untuk mengajarkan kepada umat serta dunia bahwa Islam adalah agama kasih sayang. Sehingga kan ada yang pendapat katanya Islam ini agamanya keras, masa ya penyembelihan ditonton ramai-ramai, penyembelihan hewan dilakukan di masjid dekat, ya di masjid mana ada orang di masjid melakukannya. Ditonton anak-anak menyembelih hewan darah ini, mengajarkan, membiasakan orang untuk menumpahkan darah. Ini kan memang hewan untuk dimakan. Hewan untuk dimakan memang dimanfaatkan seperti itu. Tidak di dalam Islam, agama lain juga dimanfaatkan dagingnya. Bahkan di dalam Islam diajarkan menuntunnya dengan lembut, menyembelih dengan cara yang baik, diberi minum dahulu, dan seterusnya. Mengajarkan kepada orang bahwa kita pun walaupun ini halal bagi kita untuk dimanfaatkan, harus dengan cara yang baik dan cara yang lembut. Malah mengajarkan kasih sayang kepada Islam, kepada kaum muslimin dan umat manusia. Kemudian yang ketiga, manfaatnya juga mengajarkan kepada manusia bahwa daging yang sehat itu adalah hasil sembelihan secara Islam. Sehingga akhirnya mau tak mau, kalau kita pahamkan itu dan kita kampanyekan bahwasanya kita memakan daging yang sesuai dengan sembelihan syar'i, mau tak mau orang kafir kan akan mengikuti. Kalau disembelih oleh orang non-muslim tidak sesuai dengan syar'i, kita tidak beli, kita tidak makan, tidak mau. Bahkan orang Islam saja kalau menyembelih tidak sesuai syar'i, kita tidak makan. Kenapa? Bangkai. Bangkai itu membawa penyakit karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa innahu lafisq. Dan sesungguhnya itu adalah fasik, keji, kotor dan berbahaya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia manfaat-manfaat yang bisa kita petik dalam penyembelihan sesuai dengan syar'i. Dan hendaknya di setiap hari raya kurban itu harus ada orang yang ikut belajar, memperhatikan, melihat dengan seksama, nanti dicoba dengan yang kecil. Misal lihat bagaimana tukang jagal orang yang ahli itu menyembelih sapi, dia belajar kambing dulu yang ringan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih kambing sendiri aja tidak ada yang bantu. Kita menyembelih kambing 3 orang. Rasulullah sendiri saja. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dan juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada istrinya untuk, "Wahai Aisyah, ambilkan pisau dan asah." Kemudian beliau ambil, lalu baringkan sapi, pegang kepalanya, injak dengan kaki kanan, kemudian beliau sembelih sendiri saja. Kambing. Sapi tidak ada. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih sapi. Ada 100 ekor unta. Rasulullah berkurban dengan 100 ekor unta dan itu diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lainnya karena banyak itu 100 ekor. Ya, bukan sembarangan. Belajar agar ada sehingga tidak perlu lagi menyewa tukang jagal nantinya. Sekarang kan kesulitan terpaksa sewa tukang jagal. Nah, mana kaum muslimin yang mampu dan sanggup harus belajar. Jadikan salah satu manfaat ibadah kurban ini media untuk pembelajaran untuk kaum muslimin. Bagaimana menyembelih yang benar. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, baik, waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Silahkan tulis pertanyaan dan diajukan ke depan. Allahu a'lam bissawab. Bersama dalam acara ini juga sambil menunggu pertanyaan sampai ke depan, saya juga informasikan khususnya untuk kaum muslimin di kawasan Rumbai yang berdekatan dengan Pondok Pesantren Ibnu Katsir. Insyaallah Pondok Pesantren Ibnu Katsir tahun ini mengadakan sholat Id hari raya. Khatib saya sendiri dan imam adalah Syekh Mansur As-Sayyid. Dan juga setelah itu kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Alhamdulillah sekarang di Pondok Pesantren sudah terdaftar ada 13 sapi dan 2 ekor domba. Atau domba kayaknya sepertinya akan ada bertambah lagi. Kita memang kambing boleh, tapi kita sengaja pilih domba agar lebih mendekati seperti yang disembelih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin saya juga minta tolong carikan domba yang lebih banyak warna putihnya daripada warna hitamnya. Tapi setelah saya datang ke tempat penjualan domba itu, ternyata yang warna putih dan ada hitam di kepala, di kakinya itu kecil. Akhirnya tidak jadi saya pilih. Saya pilih yang lain, yang gemuk dombanya. Bertanduk juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu berkurban dengan 2 ekor domba amlah, amlahaini aqranaini. Yang putih dan ada sedikit warna hitam di kaki dan di wajahnya. Kemudian bertanduk. Sehat, gemuk, bulunya bagus, itu yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan bagi kaum muslimin yang ingin hadir pada tanggal 10 Zulhijjah insyaallah taala. Ustaz, apa apa hukum membeli satu ekor sapi oleh 7 orang untuk berkurban seperti yang dilakukan di masjid-masjid pada umumnya? Memang seperti itu disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat menjelaskan ketika mereka di perjanjian Hudaybiyah saat umrah, mereka menyembelih hewan itu 1 ekor onta dan 1 ekor sapi, yusyarikuna, mereka berserikat 7 orang. Jadi boleh 1 orang berkorban 1 ekor sapi, boleh 1 orang berkorban 2 ekor sapi, boleh 3 ekor sapi, boleh 10 ekor sapi kalau Anda sanggup. Kalau Anda tidak sanggup, maka 1 ekor sapi itu dibolehkan untuk 7 orang. Jadi dibagi 7. Anda mendapat hak 1/7, 1/7 yang punya Anda itu nanti dibagi lagi 3. 1/3 untuk Anda, selebihnya untuk dibagi-bagikan untuk hadiah dan sedekah bagi kaum muslimin. Jadi memang itu ada dicontohkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilakukan oleh para sahabat dan disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kambing itu tidak boleh 7 orang, harus 1. Bagaimana hewan yang diburu binatang seperti anjing yang berburu dengan pemburu yang mendapatkan buruan kijang dan hewan hal lainnya di hutan? Apakah boleh hukumnya? Apa boleh dimakan? Dan bagaimana hukumnya memasak burung yang dipanah? Bagaimana hukumnya hewan burung yang dipanah? Apa boleh dimakan? Untuk hewan buruan itu dibolehkan. Misalnya Anda memanah atau menembak burung untuk dimakan atau rusa, itu dibolehkan dengan syarat ketika Anda menembak dan memanahnya membaca bismillah. Jadi tembak bismillah, memanah baca bismillah. Kalau Anda dapati dia sudah mati, maka itu sudah halal, darah sudah keluar dari tembakannya. Berbeda dengan ketapel. Nah, kalau ketapel itu kan tumpul, dia tidak mengucurkan darah. Itu sama mati terkena benda tumpul. Nah, kalau dengan peluru dia mengucurkan darah, atau dengan panah juga. Tapi kalau Anda temukan dia masih hidup, sembelih. Itu disembelih. Kalau seandainya Anda menembak burung, memanah burung, jatuh ke dalam air, Anda temukan mati, maka itu tidak boleh dimakan. Karena kita tidak tahu apakah matinya karena tembakan kita, atau karena di dalam air itu. Kalau dia mati tenggelam dalam air, itu tidak halal menjadi bangkai. Bagaimana orang yang berburu dengan anjing? Anjing pemburu, kalau dia sudah terlatih, itu halal dimakan. Bukan anjingnya, hewan buruannya. Tapi syaratnya anjing itu anjing terlatih, itu dibolehkan di dalam hadis. Anjing haram dipelihara kecuali untuk 2. Pertama, untuk menjaga kebun, ladang. Kedua, untuk berburu. Tandanya anjing yang sudah terlatih, anjing yang sudah terlatih, ketika dia menangkap hewan buruan, dia tidak ada memakan, mengambil dagingnya sedikit pun. Dia tahu hanya untuk tuannya. Dia hanya melumpuhkan. Tapi kalau ternyata Anda dapatkan misalnya rusa itu, atau kelinci yang diburunya, ada dagingnya yang dimakan oleh dia, ini haram, berarti dia tidak terlatih. Anjing yang terlatih itu dia paham, tugas dia hanya melumpuhkan hewan buruan. Setelah tuannya datang, dia tidak apa-apa lagi. Tapi kalau dia makan, digigitnya dan dimakannya sedikit, berarti haram, ini tidak halal. Nah itu syaratnya, itu dibolehkan. Atau di sebagian daerah berburu itu dengan elang. Kalau di Arab itu juga berburu dengan elang. Kadang mereka berburu rusa dengan elang. Loh, apa bisa? Elang itu ada jenis elang yang kambing pun sanggup diangkatnya. Nah, kalau elang Indonesia mungkin kecil-kecil, sesuai postur orang Indonesia kecil-kecil. Ya. Nah, ada jenis elang itu yang besar, sampai 3 meter sayapnya, 2 meter lebih. Sanggup mengangkat kambing. Silakan, ada video-videonya itu. Kambing itu diangkatnya. Nah, jadi kalau di Arab itu mereka berburu itu dengan elang, mereka suruh. Sudah dijinakkan. Itu juga boleh. Tapi kalau seandainya elang itu ditangkapnya dan ada dimakannya, itu haram. Assalamualaikum Ustaz, jika daging kurban sudah disembelih semuanya, apakah boleh diambil secukupnya untuk dimasak buat makan para pekerja panitia? Apabila sudah disembelih lalu dimasak untuk kaum muslimin yang hadir, siapa saja boleh makan, itu enggak apa-apa. Itu hadiah. Karena hewan kurban itu kan boleh untuk hadiah, boleh untuk sedekah. Tapi kalau diniatkan sebagai upah pekerja, itu yang tidak boleh. Makanya untuk makan itu jangan batasi pekerja saja. Datang orang, oh, kamu kan tidak ikut panitia, jangan makan. Wah, ini bisa-bisa ini jadi upah nanti. Jadi silakan dimasak di masjid itu dan ajak kaum muslimin makan. Ini hari raya. Ayyamut tasyriq, ayyamul akli wasyurbi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari tasyriq itu adalah hari makan dan minum. Ajak kaum muslimin makan. Jadikan untuk mempererat ukhuwah Islamiyah. Siapapun walaupun Anda tidak kenal dia, datang ajak makan kaum muslimin. Ya, jazakallahu khairan. Terima kasih. Ajak makan sehingga kaum muslimin senang. Wah, enak kalau di masjid di situ ramah, bersahabat, ukhuwahnya kuat. Walaupun tidak berjenggot pun kita boleh makan kok. Nanti jangan yang berjenggot aja yang boleh makan. Enggak, kaum muslimin semuanya undang, ayo makan. Nah, sembelih. Itu boleh. Ya, tidak ada masalah. Afwan Ustaz, bisa disebutkan satu lagi syarat hewan yang tidak boleh disembelih? Ada empat tadi Ustaz bilang. Hewan yang sakit, yang pincang, yang kurus, yang buta. Nah, ibu ini mungkin kelupaan dia, mencatat dia. Yang buta, Bu. Hewan yang buta tidak boleh. Saya mendengar bahwa berkurban itu cukup suami saja, istri dan anak enggak perlu, sedangkan istri dan anak juga mampu. Mana yang benar, Pak Ustaz? Yang benar itu yang punya kewajiban. Yang wajib di satu keluarga itu adalah kepala keluarga, suami. Tapi kalau mereka punya berlebih dan mau berkorban, boleh. Tapi kalau suami saja yang berkorban, sebenarnya sudah cukup. Ternyata istri punya harta dan dia bisa berkorban, enggak masalah, silahkan. Tidak ada larangannya, sah, dapat pahala yang sempurna juga. Jadi ada yang memahami, oh, ngapain juga kamu berkorban, suami kan sudah. Oh, dia mampu kok. Ya, tidak ada masalah. Cuma yang diwajibkan itu paling tidak adalah suamilah yang bertanggung jawab untuk itu. Ini pertanyaannya sudah terjawab tadi tentang hewan kurban dimasak bersama. Apa hukum hewan buruan mati dengan cara ditembak dengan membaca bismillah? Ini sudah terjawab juga. Ustaz, mana yang lebih utama bagi perempuan datang ke masjid untuk thalabul ilmi atau di rumah mendengarkan kajian melalui radio, televisi dan sebagainya? Jazakallahu khairan. Bagi wanita tentu bisa memilah. Karena dahulu sahabat wanita juga mereka hadir di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga pergi ke masjid. Mereka juga salat ke masjid. Walaupun kita katakan lebih utama dia di rumah, tetapi boleh ke masjid. Dan kalau wanita hendak ke masjid tidak boleh dilarang. Eh, kamu ngapain ke masjid? Enggak boleh. Oh, enggak boleh. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u ima'akum al-masajid." Hadis Muslim. Jangan kalian larang istri-istri kalian, wanita-wanita kalian, kalau mereka mau ke masjid, tidak boleh dilarang. Asal terpenuhi syarat-syaratnya, menutup aurat, tidak bersolek, tidak berhias, tidak memakai parfum. Silakan ke masjid untuk menuntut ilmu, untuk sholat. Mana yang lebih baik? Di rumah saja, mendengarkan kajian melalui radio, televisi, dan sebagainya. Anda bisa memilah. Kalau Anda punya tugas-tugas tanggung jawab yang tidak bisa Anda tinggalkan di rumah, silakan di rumah. Itu akan lebih baik. Kalau Anda punya waktu kosong, maka untuk menuntut ilmu tentu akan lebih sempurna kalau hadir di majelis ilmu. Anda bisa bertanya, Anda bisa bertemu dengan saudari Anda. Anda juga mendapatkan keutamaan, didoakan oleh malaikat, oleh ikan-ikan, oleh makhluk sampai ikan di lautan. Dan juga Allah menurunkan rahmat, itu kan syaratnya di masjid. Ma min qaumin majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah Allah. Yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum. Mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya. Itu di rumah Allah. Jadi silahkan, Anda bisa membagi waktu dengan syarat tidak meninggalkan tugas dan tanggung jawab Anda di rumah. Dan harus izin suami. Kemudian juga pilih waktu. Jangan setiap hari pergi kemana? Majelis ilmu. Kemana? Majelis ilmu. Setiap hari pula ke majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan untuk wanita secara khusus sekali seminggu waktu itu. Hari Senin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberikan. Kecuali kalau masih, karena semakin sering wanita berkeliaran di luar rumah, semakin banyak fitnah. Berarti kami banyak kajian di sini, Ustaz. Kan jadwal kajian banyak, bukan berarti harus untuk Anda saja, bisa jadi untuk wanita yang lainnya yang punya kesempatan di hari itu. Bukan berarti harus Anda harus datang semua, tidak. Ada wanita yang bisa datangnya di hari Senin, ada yang di hari Kamis, ada yang di hari Selasa, ada di hari Rabu. Silakan pilih waktu yang lebih tepat, lebih cocok bagi Anda sehingga tidak bertabrakan dengan kewajiban-kewajiban Anda yang lainnya. Allahu a'lam. Bagaimana cara mengorbankan kepada orang tua yang sudah meninggal secara syar'i? Tidak ada cara mengorbankan untuk orang tua yang sudah meninggal secara syar'i, karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyalah Ustaz, orang tua Rasulullah kan tidak muslim, tentu dia tidak mengorbankannya. Tetapi kan keluarga Rasulullah ada yang muslim sudah wafat. Ada Khadijah radhiyallahu anha, ada putranya Al-Qasim, ada putranya Abdullah sudah wafat, ada bibinya, ada putrinya yang perempuan sudah wafat juga. Kenapa tidak pernah ada satu pun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban atas nama Khadijah? Padahal beliau berkorban pernah 100 ekor. Kambingnya pernah ada 2. Kenapa dia aja, nama dia saja? Karena kurban ibadah yang wajib bagi orang yang mampu. Oleh karena itu ada di dalam hadis yang dhaif. Sanadnya didhaifkan oleh para ulama, tetapi dipakai oleh para ulama maknanya untuk menguatkan hukum kurban. Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fa la yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan, kemampuan, lalu dia tidak berkurban, jangan dia mendekati tempat sholat kami. Coba pikirkan, orang mati bisa mendekati tempat sholat enggak? Ternyata ancaman ini kan, orang yang tidak mau berkorban punya kemampuan itu dilarang dia dekat tempat sholat, kan untuk orang hidup. Orang yang meninggal ini dihisap aja lagi, tidak ada lagi kewajiban. Tetapi orang yang meninggal bisa dapat pahala apabila anaknya berkurban. Jadi sang anak apabila dia berkurban tanpa dia niatkan pun atas nama ibunya, nama bapaknya, pahala mengalir kepada bapak ibunya. Karena ini anak ini. Bahkan Anda berkurban walaupun Anda bukan, misalnya tidak Anda niatkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menegaskan bahwa kurban itu untuk satu keluarga, maka satu keluarga itu dapat pahala. Di dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma taqabbal minni wa min ahli, ya Allah, terimalah kurbanku dan dari keluargaku secara umum, tidak disebutkan satu persatu namanya. Maka bapak ibu saudara-saudari, berkurban mewakili orang yang meninggal itu ada 3. Yang 2 dibolehkan, yang 1 tidak boleh. Yang dibolehkan yang pertama, apabila dia berwasiat. Dia pernah berwasiat lalu meninggal. Berwasiat agar dikurbankan sebagian hartanya nanti untuk kurban. Maka wajib ditunaikan. Yang kedua, nazar. Dia pernah bernazar, kalau begini begini saya tahun depan berkurban. Rupanya tercapai cita-citanya, tapi belum sempat melaksanakan kurban dia meninggal. Maka ahli waris wajib menunaikan nazarnya itu atas nama ibunya, bapaknya, tulis itu. Kurban, karena ini nazar orang tuanya sudah meninggal, atau kakaknya, abang yang sudah meninggal bernazar, hanya dia yang bisa menunaikannya. Karena itu hutang. Yang ketiga, tidak boleh kalau dia tidak pernah bernazar, tidak pernah berwasiat, sang anak punya kelebihan, tahun depan, tahun kemarin saya sudah berkurban, tahun ini ibu saya yang berkurban dimasukkan ke situ. Tidak boleh. Kenapa? Karena yang seperti itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup Anda berkurban atas nama Anda, insyaallah berdoa kepada Allah agar diterima kurban Anda, orang tua otomatis dapat pahala tanpa kurang sedikit pun. Dalam pelaksanaan kurban tidak ada jual beli dan upah. Apa solusinya bagi panitia? Solusi apa? Minta upah. Ini ibadah ini. Kok minta upah? Panitia harus paham. Dia diberi amanah untuk menunaikan ibadah penyembelihan kurban. Ikhlaskan niat sekali setahun cuma. Kalau tukang jagal itu beda, memang itu pekerjaan dia. Tukang jagal setiap hari dia memang kerjanya itu. Maka kalau dipanggil dia tidak mau kalau tidak dibayar. Nah kalau lah panitia minta upah juga, kapan kita lagi berkurban? Ini hari pengorbanan. Tunjukkan juga pengorbanan kita untuk agama, untuk kaum muslimin. Capek, letih, lelah kita hari itu kita bahagia. Kenapa? Kaum muslimin dapat dagingnya. Bahagia, gembira. Di situ ada kegembiraan kita. Jadi gak ada upah untuk panitia, tidak ada. Tapi dia dapat bagian dari daging itu sebagai hadiah sesama kaum muslimin. Yang menjual kulit untuk biaya operasional tidak boleh. Karena ada di dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia menyembelih jazur. Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jazuri, alal jazur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan saya untuk menyembelih unta-untanya. Kemudian membagikan semuanya, dagingnya, kulitnya, bahkan perutnya, itu dibagikan. Dan agar aku tidak menjual sedikit pun darinya. Jadi tidak boleh dijual. Untuk operasional bagaimana Ustaz? Panitia harus bijaksana. Sebelum, jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan, ketika diumumkan, kalau ada yang mendaftar kita jelaskan kepada dia. Sapi 2 juta. Nah, kita butuh operasional, kita minta kerelaan karena Anda sudah mengamanahkan, meminta tolong kepada panitia untuk membeli apa semuanya operasional, kita butuh plastik, butuh ini. Maka minta kesediaan Anda memberikan uang operasional 50 ribu setiap yang berkorban atau 100 ribu misalnya. Tidak termasuk bagian dari kurban, ya. Memang dana operasional khusus selesai kan. Kalau 20 orang sudah berapa? 100 ribu, kan sudah lumayan. Nah, yang lain-lainnya apa? Masjid kan punya kotak infak. Bisa diambil dari kas masjid untuk membantunya sedikit. Ini kebalikan. 2 juta dicarilah sapi yang murah. Berlebih 200 ribu. 200 ribu ini nanti untuk operasional. Ada berlebih lagi bagi-bagi aja panitia. Atau ada sebagian yang bertanya, Ustaz berlebih dana untuk kurban berlebih. Apa boleh dimasukkan ke untuk infak masjid? Kok bisa berlebih? Bukankah Anda sudah umumkan bahwa sapi 1.700.000 atau 2 juta atau 2.500.000, kok bisa berlebih ini bagaimana? Kalau berlebih kembalikan kepada orangnya. Itu hak dia. Kurban dia atau minta keridhaan dia. Sampaikan, Bapak, Ibu, kemarin kita ternyata beli sapi cuma sekian berlebih 200.000. Nah, Bapak Ibu apakah ridho ini diinfakkan atau mau Ibu ambil, Bapak ambil silahkan. Itu hak dia. Itu punya dia. Silakan. Bagaimana jika hewan kurban jenis kelamin betina, apakah dibolehkan? Boleh, jantan betina dibolehkan. Akan tetapi para ulama menjelaskan afdolnya adalah jantan karena Rasulullah menyembelih hewan yang jantan. Tapi boleh, tidak ada masalah. Dan juga jantan itu dagingnya lebih banyak daripada betina. Jadi pemanfaatannya lebih besar. Para ulama menjelaskan seperti itu. Bagaimana jika cara pemotongan dengan cara dibius? Apakah dagingnya boleh dimakan? Sama seperti yang saya katakan tadi, ketika hewan itu ditidurkan, pingsan dan sejenisnya, maka respon dari otaknya tidak berfungsi dengan sempurna sehingga darah tidak akan mengucur dengan deras jantung tidak memompa sebagaimana mestinya darah itu, maka yang paling afdol dan yang lebih baik adalah seperti yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan tambah pula biaya bius lagi. Ngapain hewan kurban tambah-tambah biaya? Pakai bius 10 sapi, ada banyak pula suntik biusnya lagi. Kan nambah biaya nanti itu. Ustaz, dalam pembelian sapi kurban, panitia melihat sapi tersebut sehat dan gemuk. Tapi setelah dipotong dan terdapat pada hatinya bercacing, bagaimana keadaan tersebut? Apa hatinya dibuang atau bagaimana? Nah, disinilah perlunya kita panitia itu harus bertanya kepada orang yang ahli hewan kurban itu sehat atau tidak. Kalau ternyata memang bercacing dan kita khawatir nanti hatinya berpenyakit, maka hatinya itu buang saja. Nanti khawatir kita ternyata tidak bersih, termakan oleh orang, dan itu akan menyebabkan penyakit. Karena kan hewan itu juga bisa cacingan. Bisa jadi gemuk perutnya karena cacingan dia. Maka lihat gemuknya ini merata atau tidak. Nah, ya kayak orang cacingan lah. Ya. Harus lihat. Ada juga kadang hewan itu karena dia penjualnya itu dadakan menjelang Eid ini, akhirnya hewan itu makannya tidak teratur karena dia ingin dikejar penggemukan saja, akhirnya dia gembung. Hewan juga gembung, masuk angin. Jadi isinya angin saja, kelihatannya gemuk. Ketika disembelih dagingnya sedikit cuma. Maka harus betul-betul diperhatikan gemuknya itu memang gemuk merata, sehat. Sehatnya hewan itu kan bisa dilihat dari gerakannya. Lincah, kalau hewan itu suka tidur, nah lemah, ini dikhawatirkan ini. Lihat hewan itu, saya kemarin memilih domba itu, saya pilih yang paling lincah. Nggak mau berhenti bergerak, dia lincah ini. Nah, tapi kalau tidur, matanya berair-air, banyak kan, kadang pilek apa, cari yang lain yang lebih afdol. Walaupun itu tidak mati, masih sah, karena kan yang tidak boleh itu buta. Kalau pilek dia tidak apa-apa, tapi semakin sehat, semakin sempurna kurban kita. Dekat masjid rumah saya, kalau daging kurban itu sebagian diambil dari daging orang yang berkorban untuk dimasak dan dimakan bersama untuk para pekerja. Apa boleh diambil sedikit untuk dimasakkan? Boleh, itu hadiah-hadiah. Orang yang berkorban sudah ridho kok, itu untuk hadiah. Ya, karena sesungguhnya misal sapi 7, sepertujuh ada milik dia dan dia berhak membagi-baginya sebenarnya, cuma diamanahkannya kepada panitia karena dia juga tidak sanggup membagi-bagikannya. Tapi sudah diberitahu pada orang-orang yang berkorban dagingnya dimasakkan untuk panitia yang bekerja, jadi ibu-ibu yang memasak di rumah dan dibawa ke masjid. Mohon penjelasannya boleh. Ustaz, saya memiliki usaha jasa. Oh, ini bukan masalah kurban. Ustaz, di sebagian kampung ada yang mengatakan bahwa setiap darah yang mengalir dan setiap helai bulu hewan kurban akan dihitung sebagai pahala. Apakah itu benar, Ustaz? Itu saya tidak tahu. Nanti kalau hewannya tidak berbulu bagaimana? Nah, susah juga. Makanya domba banyak bulunya kan, lebat. Nah, itu tidak ada keterangannya dan saya tidak pernah baca keterangan hadisnya. Ustaz, hukum memotong kuku bagi yang berkurban itu apa? Apabila seseorang sudah niat berkurban, maka masuk tanggal 1 Zulhijjah, tidak boleh dia memotong rambut, kumis, janggut dan segala macamnya, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, memotong rambut di sekitar kemaluannya, itu tidak dibolehkan lagi sampai selesai dia berkurban atau hewan kurbannya dipotong. Kalau dia lupa, seperti tadi malam ada SMS, Ustaz saya lupa ini, saya sekarang di tukang pangkas sudah terpotong rambut, lupa kalau saya berkurban, ya kalau lupa gak apa-apa, istighfar, mohon ampun, tidak ada kafaratnya, cukup istighfar memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hikmahnya kita dilarang memotong kuku dan sejenisnya itu? Hikmahnya, bapak ibu semuanya, saudara-saudari kita yang berhaji, ketika dia mulai melaksanakan ihram haji, sampai dia menyembelih kan, sampai tahallul, itu kan tidak boleh potong rambut. potong kuku dan segala macamnya. Nah, kita yang tidak bisa untuk menunaikan haji tetapi bisa berkurban agar bisa merasakan kebahagiaan ibadah haji itu juga disertakan dalam hal ini. Jadi terasa seperti orang yang berhaji juga, ada kebersamaan di sana. Karena mereka juga menyembelih, menyembelih hadi namanya, hadiyu. Dari Bas FM Salatiga. Apakah boleh menyayat pergelangan kaki binatang untuk mengeluarkan darah setelah disembelih tetapi binatang tersebut ajalnya belum selesai? Biarkan dia mati, karena menambah luka baru setelah dia disembelih akan menambah rasa sakit. Rasa sakit yang baru itu. Karena dagingnya disayat, ditoreh. Ada sebagian orang hewan itu belum mati sudah dipotong kakinya, belum sempurna matinya. Ini penyiksaan juga terhadap hewan. Jadi biarkan dia sempurna matinya. Ustaz, jika kita membeli daging di pasar dan seandainya orang si penyembeli menyembelih hewan tidak sesuai dengan cara syar'i, apakah haram bagi kita memakannya? Anda mengatakan seandainya. Seandainya di sini Anda melihat dia menyembelih. Misalnya Anda beli ayam, akan ada di pinggir jalan itu banyak penjual ayam dadakan. Nah, beli ayam, Anda lihat ketika dia menyembelih tidak sesuai dengan syar'i, tidak baca bismillah, tidak sesuai dengan syar'i, tidak sempurna penyembelihannya, maka Anda tidak boleh makan. Anda lihat langsung. Tapi kalau Anda membeli daging yang sudah dipotong di pasar, yang menjual orang Islam, yang menyembelih orang Islam, tapi Anda tidak melihat menyembelih, maka itu halal. Dengan apa? Kita wajib berprasangka baik kepada Muslim. Hukum asalnya seorang Muslim itu menyembelih dengan cara yang syar'i dan membaca bismillah, itu boleh kita makan. Tidak boleh kita berprasangka buruk, kecuali ada bukti, ada saksi. Jangan beli di situ. Kenapa? Dia menyembelih. Orang yang terpercaya. Ada buktinya. Ketika itu tidak boleh kita beli dari dia. Ini bukan masalah kurban. Bolehkah menjual kulit hewan kurban? Kalau kulit sudah dibagikan sampai kepada orang yang menerima, lalu dia jual, boleh. Itu sudah hak dia, terserah dia. Daging tidak jadi dia makan. Mungkin dia orang miskin, susah. Kalau saya makan daging sehari habis, kalau saya jual duitnya bisa untuk 2 hari, kata dia. Dia jual, itu hak dia, karena sudah sampai kepada dia. Tapi belum sampai kepada penerima, dijual oleh panitia, ini yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ustaz di masjid dekat rumah ana mengatakan kulit boleh dijual untuk biaya operasional karena hadis yang mengatakan kulit tidak boleh dijual adalah hadis dhaif. Mohon penjelasan dari ustaz. Hadis tersebut sahih disahihkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jelas di situ bahkan Ali dengan tegas mengatakan wa kunna nu'tihi min indina, dan kami mengupah orang itu dari uang kami sendiri. Bukan dari hewan kurbannya. Jadi jelas sekali itu hanyalah karena mengikuti keinginan-keinginan dan berusaha mencari dalih-dalih untuk mensahkan apa yang sudah menjadi kebiasaan. Hadis tersebut bisa didapatkan, kalau bapak ibu mau mendapatkannya, ada dalam kitab Bulughul Maram. Gampang kan, dimana-mana ada jual Bulughul Maram, karena kitab yang banyak dipelajari di negeri kita, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baca syarahannya di dalam kitab Subul Salam, ada terjemahannya semua di kitab, di pondok-pondok pesantren dipelajari itu. Ya, jadi tidak asing lagi masalah ini. Apakah membuat perkumpulan di dalam masjid pada saat hari Jumat sebelum salat Jumat tidak boleh? Boleh. Rasulullah hanya tidak suka ada majelis ilmu, pengajaran sebelum Jumat agar orang fokus untuk persiapan sholat Jumat. Tapi kalau dia sudah datang sholat Jumat lalu duduk-duduk kumpul karena masih belum datang khatib atau belum, masih lama waktu, ada yang perlu dibicarakan, pengurus ngumpul dia duduk dulu, silakan, tidak ada masalah. Ya. Per- perkumpulan di masjid titik-titik yang membuat hari Jumat belajar tahsin bagaimana hukumnya dan bagaimana solusinya. Tidak boleh di sini, maksudnya bukan haram, sebagian ulama mengatakan itu hukumnya makruh. Tujuannya adalah untuk agar orang betul-betul bisa fokus untuk hari Jumat. Bagaimana yang terbaik? Ya, yang terbaik hari Jumat itu kosongkan pagi harinya. Biar fokus orang siap-siap untuk sholat Jumat, cari waktu lain untuk belajar. Kalaupun ada, itu tidak ada masalah ya, karena hukumnya bukan haram. Ada saudara saya meninggal dan dikuburkan di Riau. Setelah 10 hari ternyata ada wasiat kalau besok meninggal dunia dikuburkan di Medan. Apakah harus kami bongkar kuburnya bawa ke Medan? Mohon saran dan penjelasan. Wasiat tidak boleh ditunaikan kecuali yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau wasiat si mayit bertentangan dengan agama, tidak wajib ditunaikan, karena la ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam menentang sang khaliq. Atau dalam hadis lain disebutkan innama ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu adalah dalam hal yang baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan orang yang meninggal dimakamkan di daerah tempat dia meninggal. Kenapa? Karena dengan membongkar, memindahkan, memperlambat penguburan dan juga menyakiti si mayit, maka wasiat ini tidak wajib ditunaikan karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kami ibu-ibu yang membeli ayam di pasar, kami tidak tahu apa dibaca atau tidak, tapi sampai di rumah kami masak. Tapi waktu makan kami baca bismillah. Apa hukumnya Ustaz? Mohon penjelasannya bagi ibu-ibu yang beli ayam di pasar. Kami banyak tidak tahu. Seperti yang saya sampaikan tadi, penyembelihnya seorang muslim dan zahirnya dia muslim, kemudian dia juga zahirnya membaca bismillah, atau yang diketahui biasanya seorang muslim itu membaca bismillah. Kan tidak mesti harus keras-keras di hadapan kita dia baca. Bu, bismillah bu ya. Tidak seperti itu. Ya. Kecuali memang kita lihat langsung dengan mata kepala kita, atau ada orang terpercaya dengan bukti-bukti membuktikan di situ menyembelih tidak sesuai dengan syar'i, misalnya, maka ketika itu baru kita tidak membeli dari dia. Ini juga tidak sesuai dengan materi. Dari kapan kita tidak boleh memotong kuku dan rambut kalau kita peserta kurban? Tanggal 1 Zulhijjah mulai. Hukum mencuci kaki dengan darah kurban seperti kebiasaan masyarakat sampai saat ini. Alasannya untuk pengobatan. Obat apa? Nah, darah hewan kurban itu tidak najis, ya, tidak najis. Cuma kalau untuk obat itu butuh pembuktian juga. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran di dalam surah Al-Maidah mengharamkan kita memakan darah. Nah, sesuatu yang diharamkan oleh Islam, oleh Allah dan Rasulnya, itu pasti memiliki dampak-dampak negatif, akibat-akibat yang tidak baik. Makanya darah tidak boleh dikonsumsi. Nah, bahkan ketika menyembelih tujuannya kan agar darah itu dibuang. Nah, sekarang kita jadikan obat-obat apa? Apakah terbukti, apakah ada anjuran dari Al-Quran dan hadis, atau bisa dibuktikan secara ilmiah, secara medis? Diteliti dahulu, obat apa darah sapi itu? Nah, ini yang perlu dipelajari. Kalau hanya keyakinan turun-temurun tanpa ada pembuktian secara ilmiah, maka tidak perlu kita lakukan. Maaf Bapak Ibu, kita hanya menjawab pertanyaan sesuai materi karena itu yang dibutuhkan dalam waktu dekat ini. Apa doa kita yang ikut berkurban di saat penyembelian? Seperti tadi berdoa, Allahumma taqabbal minni wa min ahli. Ya Allah, terimalah dariku dan dari keluargaku. Atau Allahumma minka wa ilaika fataqabbal minni. Suami korban, kita sebagai istri apa boleh potong kuku, potong rambut? Boleh. Karena yang berkorban yang tidak boleh. Anda enak kan? Tidak terlarang tapi dapat pahala. Boleh bebas, mau potong, mau apa. Pahala kurbannya dapat. Suami yang bertanggung jawab untuk itu semua. Bagaimana memakan hewan hasil buruan? Sama seperti tadi, apabila membaca bismillah ketika menembaknya, maka itu halal dan thayyib. Baik, bagus. Apa hukum sembelihan dari orang yang jarang sholat, sholatnya hanya hari Jumat saja? Kalau orang itu memang tidak sholat, memang tidak sholat, sholat hanya Jumat saja, sholat lima waktu, malah dia tidak kerjakan, padahal lebih wajib sholat lima waktu daripada sholat sholat Jumat itu sendiri, maka tidak boleh memakan sembelihan dia. Jika kita hendak berkurban, tetapi pada saat penyembelihan hewan kurban selalu diucapkan bahwa itu hewan sembelihan si fulan, lalu apakah boleh jika kita tidak mau disebut namanya dan hanya disebut hamba Allah karena untuk menghindari rasa ria? Mohon penjelasannya. Sebenarnya tidak perlu disebutkan ya hewan kurban siapa, kan tidak perlu. Cukup penyembelih itu saja dia baca bismillah lalu berniat mewakili orang yang berkurban. Allah Maha tahu itu milik korban siapa, karena dari awal kan orang yang berkurban sudah tahu, sudah niat kepada Allah ini kurban dia. Cukup dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya berkurban di dua tempat atau lebih? Boleh tidak? Apa dua-duanya masih tetap dikategorikan kurban apa tidak? Ya, itu kurban, tidak ada masalah. Misalnya Anda berkurban di satu tempat, lalu ada tempat lain yang Anda lihat membutuhkan hewan kurban, dan Anda punya harta lebih, Anda kurban lagi di sana, boleh, tidak ada masalah. Bahkan berkurban itu boleh selama hari tasyrik. Jadi ada 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13. Selama hari itu, tiap hari Anda berkurban boleh. Hari ini berkurban sapi, besok kambing, besok domba, besok lagi. Sampai tanggal 13, tiap hari Anda berkurban boleh. Tidak ada masalah. Hari-hari tasyrik itu hari-hari untuk penyembelihan. Daging kurban bagi yang berkurban hanya boleh dimakan sekali saja. Apakah itu betul? Tidak betul. Bagaimana orang menghabiskan daging banyak itu sekali saja? Katanya tidak boleh disimpan melebihi 3 hari. Itu pernah ada riwayat yang melarang itu di waktu musim susah. Kaum muslimin sedang kesusahan. Jadi dihabiskan dan dibagi-bagikan agar bisa membantu kaum muslimin. Nah, kalau untuk Anda sekarang ini tidak ada masalah insya Allah. Dalam rapat panitia kurban menentukan kulit sapi per ekor diberikan kepada orang yang sangat pantas menerima. Panitia menjualkan kulit tersebut dan uangnya diberikan kepada orang yang telah ditentukan dalam rapat. Apakah sudah benar cara yang demikian? Cara yang sebenarnya serahkan kepada orang itu kulit. Tidak diserahkan dalam bentuk uang. Bisa jadi dia menjual nanti dapat di tempat, dia tahu tempat yang lebih mahal dia jual. Lebih bermanfaat bagi dia. Biar aja dia jual. Nih Pak, kulit sengaja kami berikan untuk Bapak agar bisa bermanfaat. Biar dia jual. Bisa jadi dia tidak untuk jual, untuk memanfaatkan dia yang lain. Karena kan orang itu manfaatnya bukan hanya duit saja yang bermanfaat. Bisa jadi mau dimanfaatkan sebagai alas duduk. Bisa. Dibersihkan, apalagi misalnya kulit domba itu. Dibersihkan, dicuci, di apa. Itu empuk itu untuk tempat duduk. Dulu Pak Kiai kami waktu di Jawa kan alas duduknya supaya memang asli kulit domba itu dibuat kayak sajadah dipotongnya. Jadi tempat duduk bisa mau mungkin dia mau memanfaatkan seperti itu terserah dia. Nanti diolahnya dahulu seperti itu, setelah jadi dibuatnya kayak permadani, dijahitnya di pinggirnya bagus, dijualnya bisa lebih mahal harganya. Nah, luar biasa kan. Nah, jadi bisa bermanfaat bagi dia. Perusahaan memberikan hewan yang sudah hamil, sedang hamil. Apakah boleh disembelih hewan tersebut? Hewan hamil boleh disembelih dan halal dimakan. Bahkan kandungannya itu juga halal dimakan. Sembelihan induk adalah sembelihan dia. Tetapi perusahaan tidak bisa berkurban. Kurban itu adalah manusia, orang. Kurban atas nama PT ini. Loh kok PT yang berkurban? PT kan tidak ikut sholat, tidak ikut apa-apa. Ya, tapi misalnya pimpinan atas nama pimpinannya silahkan. Nah, itu tidak ada masalah. Ustaz, maaf mau bertanya. Apakah ia ada yang bernamanya kurban sunnah dan wajib? Kata Ustaz di kampung, kalau kurban wajib itu tidak boleh memakannya orang yang berkurban itu. Terus kalau yang sunnah dibolehkan. Katanya memakannya sedikit saja katanya. Apa iya Ustaz? Ah, ini tidak ada keterangannya. Kalau boleh memakan sedikit saja. Tidak ada. Kurban itu ulama berbeda pendapat apakah hukumnya fardu ain, fardu kifayah atau sunnatun muakkadah. Mayoritas ulama berpendapat kurban sunnatun muakkadatun. Sebagian ulama lagi mengatakan wajib berdasarkan perintah-perintah dan Rasulullah tidak pernah meninggalkannya serta larangan ancaman bahwa orang yang punya kelapangan lalu dia tidak berkurban tidak boleh ikut salat bersama kaum muslimin salat Idul Adha. Nah, ini menandakan wajibnya menurut sebagian ulama. Tetapi dikatakan ada kurban wajib. Kalau kurban wajib, dia tidak boleh ikut makan sama sekali. Kalau kurban sunnah, boleh makan sedikit saja. Ini tidak ada keterangannya sama sekali. Bagaimana hadis Nabi, Ustaz? Sebagaimana hadis Nabi bahwa orang yang berniat berkurban dilarang mencukur rambut dan kuku. Apakah larangan ini termasuk memotong kumis? Kumis saya 4 hari tidak dipotong. Sudah sangat lebat, apalagi 10 hari. Termasuk semuanya, Pak. Bulu ketiak pun tidak boleh. Gimana ini, Ustaz? Sudah panjang, sudah lebat. Makanya kemarin kalau kita berkorban itu betul-betul ditunggu itu. Belajar kita. Makanya kemarin kita adakan daurah di Ibnu Katsir sebelum masuk bulan Zulhijjah, adab-adab kurban dan segala macam, tujuannya itu agar mengingatkan kaum muslimin yang mau berkorban, ingat nih sebentar lagi Zulhijjah nih, tandai kapan harinya 1 Zulhijjah. Jadi sehari sebelumnya, alhamdulillah sehari sebelum saya pergi potong rambut, cukur kumis, sehingga tidak payah-payah lagi kan mau merapikan bingung ini udah kayak saringan teh ini, gimana saringan kopi ini. Jadi bagaimana Ustaz, tunggu sebentar lagi beberapa hari lagi. Jadi Anda harus bersabar, beberapa hari lagi baru dirapikan kumis itu. Baik Bapak Ibu semuanya, sampai di sini pertemuan kita. Bertemu lagi insyaallah bulan depan dalam kajian bulanan di Masjid kita Nurussalam ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga amal ibadah kita di bulan Zulhijjah ini dan di bulan-bulan lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.